الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan berbuat baik terhadap teman-teman ayah kita. Demikian yang disebutkan oleh muallif Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Maka selanjutnya kita masih akan mengetahui melalui hadis-hadis yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan berbuat baik dengan teman-teman ayah kita. Bab yang ke-21 beliau letakkan judul La taqta' man kana yasilu abaka fayutfa'u nuruka. Bab, jangan engkau memutus terhadap orang yang telah menyambung hubungan baik dengan ayahmu, maka jika engkau lakukan akan diputuskan cahaya bagimu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. 6. Bab ini adalah lebih menunjukkan terkait dengan ancaman. Kalau pada bab sebelumnya mengetengahkan tentang berbuat baik, anjuran untuk berbuat baik kepada teman-teman ayah, maka pada bab ini mengarah terkait dengan ancaman. Jika seorang anak tadi tidak mengindahkan atau tidak menyambung hubungan baik terhadap apa yang sudah dijalin oleh ayahnya. Kita lihat bagaimana riwayat yang disebutkan oleh beliau rahmatullahi alaih. Akhbarana Bishr ibn Muhammad. Qala akhbarana Abdullah. Qala akhbarana Abdullah ibn Lahik. Qala akhbarani Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi. أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمر ابن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمر ابن عثمان مرتين أو ثلاثا ما شئت عمر ابن عثمان ما شئت عمر ابن عثمان فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين إن لفي كتاب الله عز وجل لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan riwayatnya dengan selalu menelusuri riwayat-riwayat yang beliau dapatkan. Maka di sini beliau kembali meriwayatkan atau mengkabarkan akhbarana Bishr ibni Muhammad. Kami telah mendapatkan berita atau riwayat dari Bishr ibn Muhammad. Nama ini sudah kita lalui pada sekian hadis yang lalu. Tepatnya hadis yang ke-6. Kalau kita sekarang berada pada hadis ke-42, maka nama Bishr ibn Muhammad sudah muncul pada hadis yang ke-6. Maka kita perlu mengingatkan kembali siapa Bishr ibn Muhammad. Beliau As-Sakhtiyani. As-Sakhtiyani, beliau kedudukannya Saduq. Saduq itu jujur. Yakni adalah posisi atau status yang baik. Akan tetapi bukanlah fiqah. Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani yang beliau wafat pada tahun 224 Hijriyah. Hanya sebatas itu riwayat yang kita bisa dapatkan tentang beliau. Maka Bishr ibn Muhammad menyatakan akhbarana Abdullah. Kata Bishr, telah memberitakan kepada kami Abdullah. Maka Abdullah di sini tidak tahu siapa Abdullah, karena sekian banyak nama Abdullah. Kan tetapi sampai kepada kita keterangan sebagaimana hadis ke-6 bahwa Bishr ibn Muhammad juga mendapatkan berita dari Abdullah. Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah ibnul Mubarak. Nama lengkap beliau Abdullah ibnul Mubarak ibnu Wadih al-Handali. Ibnu Wadih Al-Handali. Siapa beliau Abdullah ibn al-Mubarak? Nama yang tidak asing lagi bagi kita Ahlus Sunnah. Beliau Ahadul A'immatul A'lam wa Syuyukhil Islam, salah seorang dari imam-imam yang tersohor, bahkan Syuyukhil Islam, termasuk Syekhul Islam. Dari sekian gelar Syekhul Islam, maka beliau termasuk padanya. Dikatakan syuyukhul Islam di antara syekhul Islam yang ada, Abdullah ibn Mubarak. Lebih lanjut kita mengingatkan kembali dengan beliau yang sudah kita bahas pada awal-awal hadis kitab ini. Abdullah ibn Mubarak terkumpul padanya ilmu, terkumpul padanya fiqih, terkumpul padanya adab. Beliau tidak meninggalkan salat qiyamul lail. Beliau juga tidak tertinggal atau selalu menunaikan ibadah haji. Beliau juga turut serta dalam al-ghazwu, dalam peperangan-peperangan yang ada di masa itu. Beliau asy-syaja'ah, seseorang sosok pemberani. Beliau juga asyidda fi badanih, kokoh, kuat badannya. Naam. Ini ulama. Naam. Terkumpul padanya sekian fadail, keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan tadi juga badannya kuat. Wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Beliau juga terbiasa meninggalkan pembicaraan atau omongan apa yang tidak ada kaitannya, tidak ada urusan bagi beliau. Bima la ya'ni, tidak ada kepentingan bagi beliau. Naam. Wa qillatul khilaf ala ashabih. Dan beliau berusaha untuk menjauhi atau meminimalkan khilaf, adanya perselisihan ala ashabih, di antara teman-teman beliau. Berusaha jaga hubungan baik. Naam. Wattijarah wassakha. Dan juga beliau berdagang. Beliau juga al-mahabba indal firaq. Kecintaan di saat berpisah. Berat untuk berpisah dengan beliau. Karena beliau orang yang Masya Allah, alim dan juga memiliki akhlak yang begitu baiknya. Al-mahabba indal firaq. Telah datang pujian atau telah berkata beliau kepada Al-Fudail ibn Ayyad. Naam. Qala lil-Fudail ibn Ayyad. Laula anta wa ashabak mattajartu. Seandainya bukan karena engkau, wahai Fudail, dan juga orang-orang yang bersamamu, mattajartu, niscaya aku tidak akan melakukan tijarah. Naam, tidak akan melakukan perdagangan. Yang nampaknya, wallahu a'lam, beliau ingin lebih memaksimalkan di dalam keseriusan untuk talabul ilmi, untuk memusatkan diri ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang mungkin tijarah juga tetap penting, akan tetapi mungkin prosentasenya mungkin lebih kecil. Wallahu a'lam bissawab, mungkin yang dimaksudkan demikian. Akan tetapi, kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah kepada Al-Fudail ibn Ayyad, laula anta wa ashabak mattajartu. Di sisi lain, beliau kana yunfik alal fuqara. Beliau itu berinfak sedekah kepada orang-orang fakir fi kulli sanatin, pada setiap tahun 100,000 dirhamin, 100,000 dirham setiap tahun. Nah, di samping beliau itu seorang alim, samping beliau sisi lain memiliki kelebihan-kelebihan, beliau tahu pentingnya, betapa mulianya berinfak kepada orang-orang yang fakir. Nah, sampai beliau targetkan pada setiap tahun sejumlah itu. Nah, selain juga datang riwayat dari Abu Usamah, ma ra'aitu at-talabu lil ilmi minhu. Kita dengarkan lebih lanjut bagaimana pujian para ulama yang lain kepada beliau. Di antaranya Abu Usamah, tidak aku lihat orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu dibandingkan beliau. Rahimahullah ta'ala. Abdullah ibnul Mubarak. Nah. Demikian pula pujian datang dari Al-Imam An-Nasa'i. Kita tahu dan tidak asing lagi siapa Al-Imam Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dan yang lainnya. Al-Imam Nasa'i rahimahullah juga menyatakan pujian kepada beliau. La na'lam fi asrihi ajallu minhu. Belum kami ketahui yang sezaman dengan beliau yang lebih mulia darinya. Naam, wala ajma' li kulli khoslatin mahmuda minhu. Dan belum aku tahu orang yang terkumpul padanya perangai-perangai kebaikan dibandingkan beliau. Yang memuji bukan orang biasa, bukan orang awam, tapi alim, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dipuji dari sisi lain oleh Al-Imam Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj rahimahullah, ma ra'aitu iraqiyan afsahu minhu. Belum aku ketahui ada seorang bangsa Irak, ya, beliau dari Irak, afsahu minhu, yang lebih fasih dibandingkan beliau. Dalam tutur kata, di dalam penyampaian bahasa fasih, nah, bahasa Arabnya, nah, itulah beliau, rahimahullah. Telah datang disebutkan lagi oleh Ibnu Jurayj bahwa beliau itu yuzahzih lahu fi majlis. Menjawab suatu pertanyaan dari satu majlis, bahkan al-qari yaqra ala Malik. Ada seorang pembaca dalam majlis itu terhadap Imam Malik. Farubbama marra bi syai'in fayas'al Malik. Maka pada suatu penjelasan di tengah perjalanan Imam Malik sering kadang-kadang menanyakan suatu pertanyaan, disela-selai suatu pertanyaan dalam suatu ta'lim atau kajian. Naam, fa Abdullah yujibuhu bil khafa. Maka Abdullah ibn al-Mubarak itu menjawabnya bersembunyi, ya. Mungkin duduknya belakang, tidak kelihatan ketutupan yang duduk depannya, sehingga tahu-tahu yang jawab. Ternyata siapa yang jawab? Abdullah ibn al-Mubarak. Naam. Ini saking beliau jaga niat, mungkin dari riya atau ujub dan sebagainya. Mungkin ditanyakan Imam Malik di majelis, tidak ada yang bisa jawab. Nah, Abdullah ingin jawab, tapi mungkin terbentur dengan masalah niat. Apakah dengan jawab itu nanti khawatir jadi terfokusnya yang hadir kepadanya, sehingga muncul riya. Al-Muhim, beliau jawab dari tempat yang tersembunyi. Demikian, fa yu'jibu Malik bi adabih, maka Imam Malik rahimahullah ta'ajjub dengan adab beliau rahimahullah. Naam. Masih kita perlu ketahui dan mengingatkan kembali siapa Abdullah ibn al-Mubarak sebelum kita mengetahui lebih lanjut penjelasan hadis. Naam. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Aswad ibn Salim, "Idza ra'aita ar-rajula yaghmiz bibnil mubarak fattahimhu 'alal Islam." Jika engkau ketahui seseorang mencela atau menfitnah Abdullah ibn al-Mubarak, fattahimhu 'alal Islam, maka tuduhlah atau berhati-hatilah terhadap keislaman orang tersebut. Nah, kalau ada orang menilai negatif kepada Abdullah Mubarak, hati-hatilah terhadap orang yang menilai tersebut. Perlu diperagukan keislamannya. Kenapa? Karena tidak sepantasnya, tidak berhak dinilai negatif. Nah, sama sekali kepada beliau rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama yang mujabud da'wah. Doanya sering dikabulkan. Naam, doanya dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai dikisahkan ada seseorang yang buta, naam, meminta didoakan kebaikan kepada Allah. Didoakan kebaikan oleh beliau agar dia bisa melihat kembali. Naam. Fada'alahu, maka Abdullah al-Mubarak mendoakan kebaikan, ya Allah, bukakan kembali matanya. Naam. Dan dia bisa melihat kembali. Maka Allah Jalla wa'ala kabulkan kepada orang tadi bisa melihat pandangannya. Menunjukkan bahwa doa beliau adalah terkabulkan. Keutamaan yang lain, diceritakan bahwa beliau pernah meminjam pena pada seseorang yang berada di Asyam, Damaskus, Syria. Beliau tadi dikatakan dari Irak. Pernah pinjam kepada seseorang, waktu itu beliau ke Syam. Nah, maka kemudian beliau bawa sampai ke Khurasan. Nah, beliau terbawa pena orang tadi sampai ke Khurasan. Sebabnya apa terbawa? Ya karena lupa. Nah, bukan karena apa-apa, terbawa. Sampai di Khurasan dilihat, loh, ini pena siapa ini terbawa? Tidak tahu siapa. Sampai diketahui bahwa ini filenya si fulan yang tadi di Syam, maka beliau balik ke Syam, fa'a'tahu li sahibih, maka beliau kembalikan kepada pemiliknya. Menunjukkan atau pelajaran kepada kita bagaimana berhati-hatinya beliau kepada kepemilikan seseorang, dan bagaimana perhatian beliau kepada apa yang bukan haknya, dan sekian pelajaran-pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari akhlak para ulama, di antaranya beliau Abdullah ibn al-Mubarak, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 118 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 181 dengan umur 63 tahun rahimahullahu taala. Kembali kepada riwayat tadi, Bishr ibn Muhammad pada hadis yang ke-6 dan hadis yang bersama kita mengkabarkan mendapatkan riwayat juga dengan Abdullah di situ, Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak menyatakan, akhbarana Abdullah ibn Lahik, telah memberitakan kepada kami Abdullah ibn Lahik, status beliau adalah thiqah. Itu saja yang bisa kita dapatkan tentang Abdullah ibn Lahik. Abdullah ibn Lahik menyatakan, akhbarani Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi, telah memberitakan kepadaku Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi, yang mana beliau ini difiqahkan oleh Ibn Hibban. Oleh Ibn Hibban rahimahullah. Menunjukkan bahwa fiqah pada sisi al-imam Ibn Hibban belum tentu fiqah pada sisi para a'immah yang lainnya. Yang nanti akan ditunjukkan bahwa hadis ini dikritik atau disebut, dikomentar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dha'iful isnad, sanadnya ada yang lemah. Apa sebab sanadnya lemah? Sebabnya adalah ini, Sa'ad bin Ubadah az-Zuraqi adalah majhul, statusnya majhul. Naam. Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seorang sosok muhaddith yang sezaman dengan kita, yang tanpa tedeng aling-aling, tahu tedeng aling-aling, tanpa ada kendala sana sini, beliau apa adanya. Kalau memang yang beliau dapatkan dari sisi keilmuan begini, ya beliau menyatakan demikian. Nah, walaupun itu yang meriwayatkan adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau teliti satu persatu, rawi demi rawi. Beliau buktikan secara ilmiah. Tidak hanya sekedar keilmuan belaka, tetapi beliau teliti secara ilmu. Maka salah satu riwayat yang beliau dapatkan di sini, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari, mendapatkan riwayat tadi, Bishr bin Muhammad, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Lahik, sampailah kepada nama Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi, ternyata majhul. Walaupun ditiqahkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Sehingga kalau antum lihat pada kitab antum, di catatan kaki tertulis dhaif. Dhaiful isnad, lemah dari sisi sanadnya. Sebabnya apa? Sebabnya karena perawi yang bernama Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi adalah majhul. Kita lanjutkan. Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi meriwayatkan dari abahu, dari ayahnya. Kalau begitu siapa nama ayahnya? Ubadah. Ubadah Az-Zuraqi. Maka ayahnya tadi menyatakan, kuntu jalisan fi masjidil Madinah. Aku saat itu sedang duduk di Masjid Al-Madinah. Wallahu a'lam apakah itu Masjid Nabawi atau masjid yang lain. Yang jelas Masjidil Madinah, masjid yang berada di Madinah. Aku sedang duduk di sana ma'a Amr ibn Uthman, bersama Amr ibn Uthman. Amr ibn Uthman itu adalah putranya Uthman ibn Affan. Nah, sampai-sampai Al-Imam Ibn Abdul Barr menyatakan, inna ahlan nasab la yakhtalifuna anna li Uthman ibnan yusamma Amr atau Umar. Sungguhnya pengikut nasab tidaklah berselisih bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mempunyai putra yang bernama Amr. Naam, Amr atau dalam riwayat lain Umar. Karena bedanya hanya sedikit, hanya waw. Setelah ra kalau ada waw maka Amr. Kalau tanpa ra setelah waw Umar. Naam. Maka Amr adalah putra dari Utsman bin Affan yang beliau tergolong tabi'in. Generasinya sudah masuk generasi tabi'in. Bahkan beliau termasuk kibarut tabi'in, seniornya dari kalangan para tabi'in. Kedudukan beliau adalah thiqah. Amr ibn Uthman kedudukannya thiqah. Nah, termasuk dari tabi'in yang senior. Dan beliau dinikahkan oleh Muawiyah. Muawiyah menikahkan Amr ibn Uthman dengan putrinya yang bernama Ramlah. Nah. Aku sedang duduk di Masjid Madinah bersama beliau Amr ibn Uthman. Famarra bina Abdullah ibn Salam. Maka tidak lama kemudian lewatlah di hadapan kami seorang sahabat yang mulia, nam Abdullah ibnu Salam. Siapa beliau? Abdullah ibnu Salam. Nam, tidak asing lagi seorang sosok sahabat yang mulia ini. Beliau tadinya beragama Yahudi. Beliau bahkan pendetanya Yahudi. Sehingga Abdullah ibn Salam adalah yang paling mengerti Taurat. Allah Jalla wa'ala berikan hidayah untuk masuk Islam. Abdullah ibn Salam rahimahullah, bahkan datang satu riwayat yang sahih bahwa beliau termasuk ahlul jannah. Termasuk dari penduduk al-jannah. Kenapa kita bisa menyatakan itu? Karena adanya nas. Adanya riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan bahwa Abdullah ibn Salam termasuk ahlul jannah. Kita tidak berani untuk menentukan fulan dari ahlul jannah kalaulah tidak sampai kepada kita nas hadis yang sahih kepada kita. Maka beberapa nama memang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya 10 sahabat yang masuk ke dalam jannah secara langsung. Naam, al-mubasysyirina bil jannah. Naam. Selain 10 tadi juga disebutkan yang lain secara khusus, di antaranya Abdullah ibnu Salam. Selain keutamaan itu, beliau telah dikatakan sebagai ahlul jannah, beliau di masa hidupnya pernah ikut peperangan penaklukan Baitul Maqdis bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah ikut Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 43 Hijriyah. Lewatlah di hadapan kami Abdullah ibn Salam muttaki'an ala akhi. Muttaki artinya bersandar, ala ibni akhi, kepada putra saudaranya. Apa? Putra saudara, keponakan. Nah, Abdullah ibn Salam bertelekan atau bersandar dengan keponakannya. Mungkin karena beliau sudah sepuh atau mungkin tidak kuat, sehingga beliau perlu ada yang mendampingi. Fanafadha anil majlis, maka beliau meninggalkan majlis. Thumma atafa alaihi faraja'a alaihim, kemudian beliau kembali lagi. Entah yang dimaksudkan meninggalkan majlis ini Amr ibnu Uthman ataukah Abdullah bin Salam. Kalau lihat konteksnya setelahnya adalah Amr ibnu Uthman. Kenapa? Faqala, karena Abdullah ibnu Salam bertanya kepada Amr, ma syi'ta Amr ibnu Uthman? Ada apa denganmu Amr ibnu Uthman? Marratain aw thalathan, sampai beliau ulangi, bukan sekali saja, beliau ulangi 2 kali, 3 kali. Ma syi'ta Amr ibnu Uthman? Masyikta Amr ibn Uthman. Artinya, ada apa kamu? Istilahnya, keluar, balik lagi. Keluar, balik lagi. Ya. Fanafadha anil majlis, thumma atafa alaihi, faraja'a alaihim. Maka, menjadi sebab terheran-heran, Abdullah ibn Salam terhadap sikap Amr ibn Uthman. Yang seakan-akan kurang, wallahu a'lam, seakan-akan artinya Amr ibn Uthman tidak terlalu perhatian kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sampailah diulang 2 atau 3 kali. Pengulangan kata lebih dari satu itu untuk apa? Untuk supaya terfokus atau dia agar mengerti. Mungkin kalau sekali mungkin karena sebab tidak dengar atau mungkin sebab yang lain. Tapi diulangi 2 kali, 3 kali. Maka kemudian Abdullah ibn Salam meneruskan dengan sumpahnya, فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا sallallahu alaihi wasallam بِالْحَقِّ, demi jiwa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah jalla wa ala bil haq, dengan hak adanya. Innahu lafi kitabillahi azza wa jalla. Sungguh dan sungguh ada itu di dalam kitab Allah azza wa jalla. Innahu lafi kitabillahi azza wa jalla. Sungguh dan sungguh benar-benar ada perkara itu di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Kitab Allah yang dimaksud di sini adalah Taurat. yang dimaksud adalah Taurat. Kita tahu bagaimana Abdullah bin Salam yang sudah mumpuni, matang betul terhadap isinya Taurat. Nah, sehingga beliau tinggal mengingatkan bahwa itu ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksudkan Abdullah bin Salam? Ada itu di dalam Taurat. La taqta' man kana yasilu abaka. Jangan kau putus man kana terhadap orang yasilu abaka, yang telah menyambung abaka, menyambung hubungan baik dengan ayahmu. Jangan kau putus. Fayutfa'u bidzalika nuruka. Sampai kemudian adanya ancaman, fayutfa akan dipadamkan. Nah, dipadamkan apa? Cahaya. Bidzalika nuruka. Nurnya, nah, Allah Jalla wa'ala akan padamkan bagimu. Disebabkan karena apa? Karena engkau telah memutus hubungan baik yang telah dijalin oleh ayahmu. Nah, demikian menunjukkan betapa pentingnya untuk menindaklanjuti hubungan baik yang telah dijalin oleh ayah. Nah, maka hadis ini memberikan faedah sebagaimana faedah yang sudah kita dapatkan pada dua hadis yang lalu, yaitu hadis ke-40, bisa dilihat faedahnya. Faedah yang pertama adalah motivasi atau dorongan untuk menyambung hubungan, berbuat baik dan memuliakan rekan-rekan ayah, teman-teman ayah. Kenapa kita dianjurkan demikian? Karena termasuk salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi, birrul walidain kaitannya juga menyambung hubungan baik teman-teman baik orang tua kita, baik itu ayah maupun yang lainnya, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Kalaupun di dalam riwayat disebutkan ayah, nam, karena ayah yang mungkin banyak berhubungan di luar, nam, bukan berarti kemudian ibu dan yang lainnya tidak termasuk. Yang kedua, adanya al-wa'id, adanya ancaman untuk tidak memutus hubungan dengan sahabat ayah karena akan bisa menimbulkan memadamkan cahaya iman. Nah, terancam adanya terpadamkan cahaya iman. Sebagaimana riwayat ini maupun riwayat yang ke-40 menyebutkan ihfad wuddi abik, jaga hubungan dengan siapa saja yang pernah dicintai oleh ayahmu. La taqta'hu, jangan engkau memutusnya. Fayutfi'ullahu nuraka, niscaya jika engkau lakukan maka Allah akan memadamkan cahayamu. Itulah yang bisa kita petik dari satu hadis yang mulia ini. Nam, walaupun di sana ada yang perlu digarisbawahi, ada satu perawi yang majhul, sebagaimana berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi. Semoga Allah Jalla wa'ala bisa memberikan kepada kita taufik, hidayah, untuk kita bisa menyerap ilmu dengan baik, dan kemudian menindaklanjuti untuk kita amalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, insyaAllah ta'ala. Allah ta'ala a'lam, Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.